Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwana fitina azakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul An'am ayat yang ke-151 yang memuat tentang larangan-larangan dalam Islam. Larangan yang pertama ialah tidak boleh berbuat syirik sedikit pun. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Yang kedua, dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dilarang untuk membunuh anak sendiri karena takut miskin. Yang keempat, dilarang mendekati perbuatan dosa, baik yang zahir maupun yang batin. Maka pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan tentang larangan berikutnya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala. Qala Allah Ta'ala wa la taqtulun nafsal lati haramallah. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wa yannafsul muslimatu min dzakarin wa unsa saghirin wa kabir barrin wa fajir. Jiwa yang Allah haramkan itu ialah jiwa muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, orang baik maupun orang jahat. Wal kafiratul lati qad usimat bil ahdi wal mitsaq. Termasuk jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh ialah jiwa orang kafir yang dilindungi dengan adanya perjanjian. Illa bil haq, kecuali dengan sebab yang dibenarkan. kazzanil muhsan, seperti pezina yang sudah pernah menikah secara sah. Wan nafsi bil nafsi, atau kisos, dengan sebab pembunuhan dengan sengaja. Wattariki li dinihi al mufariki lil jamaah, atau meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah kaum muslimin, alias murtad. Dzalikumul madzkur, yang kami sebutkan tadi. Wassakum bihi, Allah wasiatkan kepada kalian. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Anillahi wasiyatahu, tentang wasiat Allah. Thumma tahfadunaha, kemudian kalian menjaganya. Thumma tura'unaha, kemudian kalian memperhatikannya. Watakumuna biha, dan melaksanakannya. Wadallatil ayatu ala annahu bihasabi aqlil abdi yakunu qiyamuhu bima amara wa bih. Ayat ini menunjukkan dalil bahwa tergantung akal hamba pelaksanaannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Jadi larangan berikutnya ialah larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang Allah haramkan itu ada dua. Yang pertama muslimah, jiwa muslim. Secara mutlak, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, orang baik-baik atau orang jahat, semuanya haram ditumpahkan darahnya. Nah, yang kedua ialah jiwa kafir, an-nafsul kafirah. Yakni orang kafir yang tidak boleh dibunuh, meliputi kafir dhimmi, orang kafir yang tunduk dengan peraturan Islam di bawah negara Islam dan membayar upeti jizyah pada pemerintah kaum muslimin. Juga termasuk kafir musta'man, orang kafir yang minta jaminan keamanan. Karena tugas-tugas kenegaraan. Semisal duta besar. Duta besar. Juga meliputi kafir mu'ahid, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tidak saling menyerang. Ini semuanya tidak boleh dibunuh. Nah. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah bahwa ada beberapa perkara yang membolehkan nyawa seorang muslim boleh ditumpahkan Di antaranya ialah Az-Zanil Muhsan, pezina yang pernah menikah secara sah. Nah, walaupun pernikahannya tidak lama, tapi kalau pernah menikah secara sah, termasuk muhsan. Jika berzina, hukumannya rajam sampai mati. Ini perkara yang membolehkan nyawa seorang muslim dihilangkan. Yang kedua ialah an-nafsu binafsi, karena membunuh orang lain dengan sengaja dan dihukum dengan qisas mati karena tidak mendapat ampunan dari keluarga si korban. Boleh dengan perkara itu nyawa seorang muslim dihilangkan. Yang ketiga ialah murtad dari Islam. Orang yang murtad itu hukumannya ialah apa ini? Bunuh. Taib barakofikum. Selain itu, maka tidak diperkenankan untuk membunuh nyawa seorang muslim. Faedah berikutnya, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi beban taklif, beban syariat kepada mereka yang masih berakal sehat. Bagi yang sudah tidak berakal sehat, alias gila, maka sudah tidak memikul beban syariat. Jadi kalau ada orang gila kemudian berbuat syirik, ya tidak dianggap sebuah dosa. Ada orang gila kemudian menyembah api, begitu ya. Nah, sholat menghadap api, sembah-sembah gitu. Kalau sholatnya orang gila, ya enggak dianggap dosa, karena akalnya sudah hilang. Atau ada orang gila membunuh orang tuanya sendiri, ya enggak dosa, karena sudah hilang akalnya. Tidak dianggap durhaka kepada kedua orang tua ya. Nah, orangnya gila. Termasuk kalau orang gila kemudian membunuh anaknya sendiri, anaknya dimakan sate. Ini tidak dianggap dosa karena memang akalnya sudah hilang. Atau kalau ada orang gila kemudian berbuat dosa, yo enggak sholat, yo mabuk, ya, dan yang semisalnya main judi. Orang gila main judi juga enggak dosa karena sudah gila. Atau ada orang gila membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Banyak orang gila yang liar, ganas, ketemu anak kecil langsung ditangkap, dibanting, diinjak, dicekik, mati. Orang gila. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebani hukum syariat atau taklif ini hanya untuk orang yang berakal sehat. Kalau sudah tidak berakal sehat alias gila, maka sudah tidak mendapatkan beban syariat sama sekali. Perhitungannya sebelum gila. Setelah gila tidak dihitung sama sekali. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian ayat berikutnya. Ayat yang ke-152. Wala taqrabu malal yatimi. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu balig dan paham memegang uangnya sendiri. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, wala taqrabu malal yatim bi aqrin au mu'awadatin ala wajhil muhabati li anfusikum au ahdin min ghairi sababin. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim baik dengan cara memakannya atau menggantinya dengan cara menyenangkan diri kalian sendiri yang sepihak, atau mengambil tanpa sebab. Illa billati hi ahsan ai illa bil halillati tasluhu biha amwaluhum, kecuali dengan cara yang bisa memperbaiki keadaan harta anak yatim itu. Wa yantafi'una biha, dan mereka bisa memanfaatkannya. Fadalla hadza ala annahu la yajuzu qurbanuha wa tasarrufu biha ala wajhin yadhurrul yatama au ala wajhin la madharata fihi wala maslahata. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh mendekati harta anak yatim, juga tidak boleh menggunakan harta anak yatim dengan cara membahayakan anak yatim itu, atau dengan cara yang tidak ada bahaya dan maslahatnya atau sia-sia. Hatta yablughal yatimu asyuddahu ay hatta yablugha wa yarsuda wa ya'rifu at-tasarrufa fa idza balagha asyuddahu utiya khina idin maluhu wa tasarrafa fihi ala nadari. Sampai anak yatim itu mencapai asyuddah, usia balig, dan dia paham uang. Yakni sampai mencapai usia balig dan dia mengerti tentang uang dengan baik pula. Mengerti penggunaan uang. Jika telah sampai usia balig dan mengerti penggunaan uang, maka ketika itu hartanya diserahkan kepadanya dan dia menggunakan harta itu sesuai dengan pandangannya. Wa fi hadhihi dalalatun ala annal yatima qabla bulughil ashud mahjuran alaih. Dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwasanya anak yatim sebelum mencapai usia balig dan paham tentang penggunaan uang, maka tidak boleh memegang uangnya. Wa anna waliyahu yatasarrafu fi malihi bil ahad, dan wali yang merawatnya berhak untuk mengatur keuangan anak yatim itu dengan cara yang lebih baik. wa ana hadzal hijra yantahi bi bulughil asyud, dan larangan memegang uang bagi anak yatim ini berakhir ketika dia sudah mencapai usia balig dan bisa mengendalikan uangnya sendiri. Na'am barakallahu fikum. Jadi larangan berikutnya ialah larangan mendekati harta anak yatim. Yang dimaksud mendekati harta yatim itu ada beberapa pengertian. Yang pertama ialah memakannya. Enggak boleh memakan harta anak yatim. Juga termasuk larangan mendekati harta yatim ialah menukar harta anak yatim dengan sesuatu yang lebih jelek. Hartanya 100 ribu ditukar 1000. Dia punya cincin emas ditukar dengan cincin perak. Ya enggak boleh. Ya. Nah. Termasuk larangan mendekati harta anak yatim ialah mengambil harta anak yatim itu tanpa sebab yang benar. Pokoknya diambil begitu saja, enggak tahu untuk apa, ya, tanpa sebab yang jelas, tanpa alasan yang jelas. Faedah berikutnya, dibolehkan menggunakan harta anak yatim dalam keadaan billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Para ulama berbeda pendapat tentang yang lebih baik ini apa? Cara yang baik yang menyebabkan boleh menggunakan harta anak yatim itu maksudnya apa? Ada 4 pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama yaitu menggunakan harta anak yatim untuk kemaslahatan anak yatim itu sendiri dan biaya orang yang merawatnya karena sangat membutuhkan. Jadi karena yang merawat orangnya enggak punya, mau ngasih makan anak yatim pakai apa kalau enggak pakai uangnya anak yatim itu sendiri. Terus yang merawat kan juga keluar tenaga. Keluar tenaga untuk merawatnya. Sehingga dia juga menggunakannya untuk biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan. Itu tidak apa-apa. Termasuk bilatihi ahsan. Walaupun ternyata nanti kalau anak yatimnya sudah gede, balik, uangnya sudah tidak ada, tinggal laporan keuangan saja. Ya. Nah. Nih, hartamu. Laporan keuangan, ya. Nah. Tidak ada saldonya. Dipakai untuk makanmu tiap hari segini-segini gitu, ya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid. Pendapat yang kedua, at-tijaratu fi, menggunakan harta anak yatim untuk dikelola dengan cara digunakan modal usaha untuk kepentingan anak yatim itu sendiri. Jadi karena anaknya masih kecil, dikhawatirkan nanti nilai mata uangnya turun kalau sudah dewasa nanti. Sehingga harta yang saat itu banyak bisa dianggap sedikit di saat anak yatimnya sudah gede. Yang asalnya saat itu bisa beli macam-macam, kalau anak yatimnya sudah gede hanya bisa membeli satu macam. Misalkan sekarang ya, uang 20 juta itu termasuk banyak. Lumayanlah untuk bisa beli ini dan itu. Tapi kalau nanti nunggu anak yatimnya gede, 10 tahun lagi misalkan, 20 juta saat itu sudah hanya dapat satu macam saja. Gak bisa bikin macam-macam. Sehingga yang merawat dan mengasuh anak yatim itu ingin supaya harta anak yatim ini dikelola supaya bisa berkembang, ya, dijadikan modal usaha. Nah, barakofikum. Jadi anak yatimnya dapat barakofikum tambahan supaya nanti kalau udah gede, uangnya bisa tambah banyak. Ini termasuk bilatihi aksan. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair, Imam Mujahid, Al-Dhahhak, dan As-Suddi. Pendapat yang ketiga, bilatihi aksan itu artinya ialah menjaganya secara utuh. Sampai serah terima ketika dewasa. Ini pendapat Ibnu Sa'ib. Soal jaga terus. Wes, enggak diapa-apakan. Kunci di kotak besi. Setelah besar, diserah terimakan apa adanya. Itu termasuk bilatihi ahsan. Hanya saja pendapat yang ketiga ini tidak ada sangkut pautnya dengan penggunaan harta anak yatim, ya, tapi terkait dengan penjagaan sehingga kurang bisa mewakili. Nah, pendapat yang keempat, yang dimaksud bilatihi aksan ialah menjaganya dan mengembangkannya. Ini pendapat Az-Zajjaj. Nah. Ini adalah keadaan-keadaan di mana seseorang itu boleh menggunakan harta anak yatim. Selain keadaan ini, maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau keadaan yang pertama, yakni untuk biaya perawatan anak yatim itu dan juga ongkos merawat anak yatim sesuai dengan upah standar, itu sifatnya jawaz, boleh. Adapun kalau sampai dikembangbiakkan itu harta anak yatim digunakan sebagai modal usaha kemudian sampai berkembang, itu afdol karena menambah banyak harta anak yatim tadi. Barakallahu. Kalau ada yang bertanya apakah boleh mengambil labanya juga, boleh. Boleh. Jadi anak yatim modalnya kasih 50%, yang ngelola 50%, enggak apa-apa. Yang penting harta anak yatim yang asal itu masih ada. Nah, ini sama dengan biaya perawatan. Ini biaya mutar uangnya. Nah, tapi walaupun demikian, ikhwan fillah azakumullah, yang paling afdol lagi ialah dijaga saja sampai gede diserahkan. Kenapa? Ya, namanya usaha. Kadang-kadang sukses, kadang-kadang malah bangkrut. Ya, kalau bisa mengembalikan uangnya anak yatim secara utuh. Nah, kalau enggak, maka dia akan apa ini? Kesulitan sendiri. Ya, lebih baik harta anak yatim itu digunakan untuk biayanya dia. Ya, anak yatim itu sendiri dan dijaga. Sisanya dikasihkan. Atau kalau kita punya, enggak usah ngambil harta anak yatim, ya. Biarkan saja sampai gede, serahkan apa adanya. Itu yang paling afdol, paling selamat, ya, paling utama. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah bahwa dilarang menyerahkan harta anak yatim sebelum usia balig. Jadi kalau anak yatim itu belum usia balig, maka tidak boleh dipegangi uangnya, ya. Tapi kalau untuk uang jajan, untuk kebutuhan sehari-hari, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memegang uangnya sendiri secara penuh, itu nggak boleh sebelum balig. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga harta anak yatim itu sendiri. Karena pada umumnya anak-anak yang belum balig itu tidak bisa menggunakan uang sebagaimana mestinya. Peninggalannya 100 juta, ternyata dibelikan layang-layang semua. Namanya juga anak-anak, ya. Duku habis. Ya habis, layang-layang yang harganya cuma 500 rupiah atau 1000 rupiah, dia kasih 1 juta. Pedagang layang-layangnya tahu ini anak gak ngerti uang. Ya sudah cukup, ini gak ada kembaliannya anak. Memang harganya segitu. Gitu. Anaknya juga gak merasa rugi, kenapa? Uangnya masih banyak. Itu. Kalau sudah senang layang-layang, ya. Semuanya berikan layang-layang. Taib. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Wajib menyerahkan harta anak yatim ketika anak yatim itu memenuhi dua perkara. Yang pertama, al-bulugh, mencapai usia balig. Ya, kalau sudah mimpi basah, itu balig. Kalau enggak pernah mimpi basah, maka tumbuh rumput di sekitar senjatanya. Nah. Ya. Untuk perempuan sudah haid. Barakallahu fikum. Nah. Syarat yang kedua. Naam. Ar-rusdu. Arustu di sini ialah dia bisa mengelola uangnya dengan baik, tidak tabdir, melakukan hal yang mubadir atau israf, ya, berfoya-foya atau bermega-megaan atau boros. Nah, hal ini dengan cara diuji. Anak ini sudah mendapatkan arsdu apa belum? Ya. Mendapatkan arsdu apa belum? Kalau belum mendapatkan arsdu, maka enggak boleh diuji. Caranya ialah dikasih uang yang agak banyak dari biasanya. Kalau biasanya uang jajannya berapa? 5.000 misalkan sehari. Dikasih uang 50.000. Kalau habis satu hari itu juga, maka belum arsdu. Kalau memang uangnya habis tadi untuk masalah jajan saja. Ya. Kasih 5.000 habis, 50.000 habis. Diuji lagi besok, 500.000 habis juga. Sehari itu jajan saja. Berarti ini belum arsdu. Belum bisa mengelola uang dengan apa ini? Baik. Tapi kalau dia dikasih uang 5.000 biasanya, jajannya segitu, ya. Ditambah lagi 50.000, ternyata dia hanya membeli 5.000, sisanya masih ada. Ya, ini menunjukkan dia sudah arsdu. Masih ada. Untuk besok atau ditabung begitu. Berarti paham dia ngelola uang dengan baik. Maka saat itulah anak yatim tadi berhak menerima hartanya. Taib barakofiku. Termasuk ikhwan abidina azakumullah. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya yang bermaslahat untuk anak yatim itu, maka boleh menahan harta anak yatim tadi untuk keamanan. Misalkan anak yatim ini adalah ahli waris yang sangat kaya raya. Orang tuanya sangat kaya raya. Sehingga kalau dikasihkan di usianya yang sangat muda, itu diincar oleh banyak pihak yang lainnya yang ingin ikut menikmati uang anak yatim itu, maka pihak yang megang harta ini bisa menundanya, tidak dikasihkan dulu demi kemaslahatan anak yatim itu sendiri. Ya, anaknya masih umur 15 tahun dipegangi uang 15 miliar. Nah, dalam keadaan paman-pamannya, ya, kemudian juga yang lainnya mengintai. Ini berbahaya. Mereka tidak malah melindungi, tapi apa ini? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Menggunakan aji mumpung. Aji mumpung. Mumpung anak ini masih kecil, mari kita nikmati uangnya sama-sama. Ya. Maju. Nah, paman dulu ikut membantu bapakmu begini-begini. Bapakmu dulu sering tak bantu. Waktu miskin, terus kaya. Nah, sekarang paman butuh uang. Nak. Kalau kamu memang birrul walidain sama bapakmu, ya, maka jasanya kembalikan kepadaku. Paman butuh uang. Enggak banyak, cuma 500 juta. Namanya masih kecil, masih muda, ya. Digitu kan, diingat-ingat, diungkit-ungkit masa lalu bapaknya. Oh ya, sudah, nih. Iman. Ini hutang apa kok enggak usah ambil, jangan ambil aja, ambil. Yang lainnya datang lagi. Nak. Kalau enggak ada paman, bapakmu dulu itu enggak kaya. Dulu pamanlah yang memberi modal. Sekarang paman butuh uang. Kamu yang harus membalas budi bapakmu pada paman, ya. Paman butuh uang 500 juta. Oh ya. Totonglah itu habis longok-longok saja ini enggak bisa. Ah ini berbahaya kalau kondisinya seperti itu. Harus ditahan. Jangan diberikan dulu sampai betul-betul kondisinya aman. Barakallahu fiik. Taib. Di sini ada beberapa asilah. Apakah sholatnya seorang pencuri itu sah? Sah kalau dia ikhlas dan sholatnya sesuai dengan contoh sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakalikum. Urusan mencuri urusan lain. Barakalikum. Bagaimana dengan seseorang yang telah melangsungkan pernikahan dengan sah, akan tetapi belum sempat duhul dengan istrinya, kemudian dia berzina, apakah hukumannya juga rajam? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah orang yang menikah dengan pernikahan sah ini disyaratkan harus duhul, kemudian dihukum rajam apa tidak? Ya, ada yang mengatakan tidak dipersyaratkan, ada yang mengatakan dipersyaratkan. Namun yang rajih dalam masalah ini ialah yang mempersyaratkannya, ya, harus tuhul dengan istrinya walaupun sekali. Barakallahu. Apakah orang yang sering ngantuk dikatakan terkena penyakit ain? Apa saja tandanya orang itu terkena penyakit ain? Ain itu memang artinya mata. Naam. Tapi yang dimaksud dengan penyakit ain dalam hadis itu ialah karena pandangan mata jahat, hasad, dengki yang diperlihatkan kepada orang yang dihasati atau yang didengki atau yang dibenci. Yang menyebabkan orang yang dipandang itu kemudian lemas, demam, dan sakit. Juga bisa pandangan takjub, kagum kepada seseorang. Sehingga pandangannya menjadi luar biasa. Agak melotot sedikit begitu. Sangat kagumnya dia. Lihat kok orangnya ganteng begitu. Wah, melotot. Yang dilihatin jadi gak enak, ya. Kok merasa lemes, akhirnya demam. Nah, itu kena penyakit ain. Nah, yang menjadi sebab penyakit ain ini bisa jadi pandangannya jin, bisa jadi pandangannya manusia. Kok bisa? Dipandang saja kemudian demam. Bisa, biidillah. Biidillah, ya. Nah, kalian kalau dipandangi orang yang rupanya sangat jelek, menakutkan, serem. Nah, bisa enggak bisa tidur, ya? Nah. Atau dilihatin sama jin dengan wajah yang serem, itu bisa sakit. Ya, itu penyakit ain. Tidak disebut penyakit ain kalau belekin matanya. Nah, atau kok ngantuk terus begitu? Enggak. Ya. Kalau belekin kemungkinan dia dicium sama semut. Nah, ya. Atau rabun begitu? Nah. Ya, kalau bahasa di sini nah, termasuk penyakit mata, tapi kalau dalam istilah ain dalam bahasa syariat kita itu khusus untuk penyakit karena pandangan jin atau manusia yang hasad, dengki, itu jahat atau pandangan takjub. Bagaimanakah ciri-cirinya orang terkena penyakit ain? Satu, demam mendadak. demam tinggi. Kemudian yang kedua, lemas tubuhnya. Seperti enggak punya tenaga, ya. Nah. Yang ketiga, pikirannya goncang. Kalut begitu ya. Punya ada sesuatu yang menyebabkan enggak tenang. Dan itu bisa berakibat kematian. Naudzubillah min dzalik. Kanya hati-hati. Ya. Makanya jangan sering keluar. Nanti ada yang takjub sama kalian, kalian nanti mati pingsan. Barakallahu. Taib. Ya, sudah. Salam dari Abu Uwais untuk semua ikhwah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.